gawe aku wedi mengko keloti pemburi. Aja gelah, aja gelah, aja gelah, aja gelah, aja gelah, aja gelah, aja gelah, aja gelah, aja ngerti sajak ragu-ragu ora dadi ngopo yen kok putusake luwe becik ngono ora dadi gak.